Dan yang terbaik adalah sempurna di akhir, walau kurang di awal. Yang buruk adalah sempurna di awal dan penuh kekurangan di akhir. Oleh karena itu, Allah menyuruh menutup usia kita dengan kesempurnaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah suruh kita menutup usia dengan kondisi kita benar-benar muslim. Seorang muslim yang patuh dan taat kepada Allah, seorang muslim yang benar-benar berserah diri kepada Allah, seorang muslim yang benar-benar rela dengan sepenuh hati tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah, sehingga menjadi kesempurnaan di akhir hayat. Amma adapun yang awalnya baik dan akhirnya buruk dan ditutup dengan buruk adalah buruk. Namun awalnya penuh kekurangan dan buruk, namun kemudian berubah menjadi baik dan diakhiri dengan baik adalah baik. Walau yang terbaik adalah dimulai dengan baik dan terus bertahan baik dan ditutup dengan baik. Ngerti antum? Ngerti? InsyaAllah. Itu yang terbaik. Akan tetapi, kalau toh pun sebelumnya tidak baik, yang penting dari sekarang dan selanjutnya baik. Para ulama mengatakan, perbaiki yang akan datang, Allah akan ampuni yang terlalu, yang sudah berlalu. Perbaiki yang akan datang, yang ada di depan, Allah akan ampunkan yang telah berlalu. Masa lalu bukan untuk disesali, namun untuk dibenahi. Masa lalu bukan untuk membuat kita hanyut dalam duka, tetapi harus membuat kita semangat beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Penduduk-penduduk surga, sebelumnya siapa mereka? Siapa Umar sebelum menjadi Umar yang ada di dalam sejarah umat Islam? Siapa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhum ajma'in sebelum menjadi Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul? Siapa Abu Sufyan sebelum menjadi Abu Sufyan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka masa lalu adalah untuk memberikan motivasi, semangat beribadah, menutupi kekurangan masa lalu. Dan semoga Allah tabaraka wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita untuk melangkah ke arah yang terbaik, yang lebih baik dan lebih baik ke depannya. Dan semoga dengan itu Allah ampuni yang berlalu dari amalan kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun antum berada pada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita bersama hadis-hadis Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini memasuki Kitabul Aiman, kitab sumpah. Babun nahi anil halifi bighairillahi ta'ala. Kitab sumpah babnya adalah babun nahi, bab larangan terhadap bersumpah dengan selain Allah. Berkata Imam Muslim, wa haddatsani Abu Thahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh qala haddatsana ibn Wahab an Yunus, ha perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lainnya, wa haddatsani Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus An Ibni Shihab An Salim Ibni Abdillah An Abihi Qal Sami'tu Umar Ibn Al-Khattab Yaqul. Hadis berasal dari Umar Ibn Al-Khattab, sahabat Nabi yang mulia, manusia terbaik yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan ini ijma' para sahabat. Dan ijma' para sahabat tak bisa ada apapun yang membatalkannya. Karena sahabatlah generasi umat Islam yang paling benar. Dan ijma' mereka adalah ijma' yang paling benar. Dan mereka telah ijma' sepakat bahwa yang terbaik setelah Rasul mereka adalah Abu Bakar. Dan yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Yaqul, berkata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yanhaakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah azza wa jalla melarang kalian bersumpah dengan orang tua kalian. Dengan orang tua kalian. Qala Umar, berkata Umar Ibn Al-Khattab. Ini perkataan Umar sekarang dibawakan oleh Imam Muslim. Fawallahi, maka demi Allah, kata Umar, ma halaftu biha mundhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha. Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah dengannya, dengan menyebut orang tua dalam sumpah itu, sumpah dengan orang tua. Mundhu sami'tu Rasulullah SAW naha anha, semenjak saya mendengar Rasulullah SAW melarang tentang hal itu. Zakiran wala athiran, aku tidak pernah bersumpah zakiran, dengan menyebut sumpah. Sumpah berasal dari diriku. Wala athiran, tidak juga menukil dari orang lain. Athiran meriwayatkan, menyampaikan perkataan orang lain yang di dalam perkataan orang lain itu ada sumpah kepada dengan berada sumpah dengan orang tua. Aku tidak pernah lagi melakukannya semenjak Rasulullah SAW menyebut itu dan aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menyebutnya dari diriku atau dari nukilan orang lain. Tidak pernah aku sebut lagi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sumpah. Sumpah adalah bahagian daripada ucapan manusia. Dan ucapan manusia diatur dalam syariat. Lisan adalah bahagian daripada rahmat Allah yang memiliki peraturan-peraturan tentang lisan itu. Banyak hal yang diperintahkan untuk dilakukan lisan, serta banyak hal yang dilarang untuk dilakukan lisan. Di antara yang dilakukan lisan adalah sumpah. Sumpah ada yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Sumpah yang dibolehkan adalah bersumpah dengan Allah, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, atau apapun kalimat yang maksudnya adalah Allah. Contoh bersumpah dengan Allah dengan menyebut wallahi, demi Allah. Sumpah demi Allah. Langsung menyebut Allah di dalam sumpahnya. Sumpah dengan nama-nama dan sifat Allah. Ketika kita mengatakan wal hayyul qayyum, demi yang maha hidup, hayy hayy, demi yang maha melakukannya sendiri, menegakkan segala-galanya sendiri. Maksudnya adalah nama dan sifat Allah, yaitu al hayyu al qayyum والسميع والبصير والعليم. Atau digabungkan billahi samiil alim. Atau kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak ada lafaz Allah, lafaz nama dan sifat Allah, akan tetapi mengarah kepada Allah. Contoh wallazi nafsi biyadih, demi yang nyawaku ada di tangannya, demi yang nyawaku, jiwaku ada di tangannya. Ada kalimat Allah di sana? Tak ada. Ada nama Allah di sana? Tak ada. Namun maksud kalimat ini adalah Allah, kalau diniatkan Allah, kalau diniatkan Allah. Boleh jadi orang menyebutkan itu dan niat hatinya bukan Allah. Maka kita katakan tadi, boleh dengan sesuatu lafaz apapun yang maksudnya adalah Allah. Demi yang menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujan menurut keyakinan yang melafazkannya? Allah. Maka boleh. Tapi kalau yang dia maksudkan yang menurunkan hujan adalah Dewa Brahma, maka tidak boleh. Maka sumpah yang dibolehkan adalah sumpah dengan Allah, dengan nama-nama dan sifatnya, atau kalimat-kalimat apapun yang bermakna adalah Allah. Yang dimaksudkan di dalamnya adalah Allah. Maka ketika kita mau bersumpah, gunakanlah hal-hal ini. Sumpah yang terlarang, lawannya. Yang ada di dalam hadis ini, bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah, apapun itu, asal selain Allah lalu kita bersumpah dengannya, haram. Walau orang yang paling kita muliakan sekalipun, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar kaum muslimin mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar? Demi Allah dan Rasulullah. Tidak boleh. Haram. Setengahnya haram. Setengahnya benar. Yang benar yang mananya? Demi Allah. Yang salahnya yang mana? Demi Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak boleh kita bersumpah dengannya, apalagi selain Rasulullah. Orang tua seperti yang ada di dalam hadis ini, demi nyawa orang tua kita yang ada di alam baka, enggak boleh. Demi kehormatan, kemuliaan kakek nenek moyang kita, tak boleh. Karena nenek moyang juga adalah orang tua yang kita banggakan, yang kita muliakan. Tak boleh. Demi ruh orang tua kita yang sudah beristirahat di alam baka. Tahu dari mana istirahat? Tahu dari mana dia ruh orang tuanya istirahat? Apakah dia masuk ke alam barzakh untuk melihat orang tuanya sedang beristirahat di atas alas yang diterbawa dari terbuat yang dibawa dari surga? Tahu dari mana dia? Ini masalah gaib yang tidak boleh kita bicarakan, karena yang gaib hanya Allah yang tahu. Di sini ada dua kesalahan. Yang pertama dia bersumpah dengan jiwa dan nyawa orang tuanya, ruh orang tuanya, ini kesalahan juga. Yang kedua dia berbicara hal yang salah, menebak-nebak yang terjadi atau memastikan yang terjadi di alam gaib. Gak boleh juga. Sebagian orang mengatakan demi cintaku padamu, Masya Allah, haram, karena cinta adalah makhluk. Demikian juga dengan apapun selain Allah. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah. Titik. Adapun Allah, Allah bersumpah dengan dirinya dan selainnya. Allah bersumpah dengan dirinya dan selain dirinya, yaitu makhluk. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama ta'aha wa nafsi wama sawaha. Semua ini adalah sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya. Wadhuha wallaili idza saja watini wazaitun. Ini sumpah-sumpah wal asr. Jadi Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, namun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Terlepas dari semua itu, yang penting bagi kita apa yang boleh bagi makhluk, apa yang tidak boleh bagi makhluk, karena itulah kita. Kita adalah makhluk itu. Dan kita harus ikut aturan Khaliq pencipta kita. Dan Allah pencipta kita telah melarang kita bersumpah dengan selainnya. Hikmah kenapa dilarang bersumpah dengan selain Allah, kata para ulama, karena orang yang bersumpah dengan sesuatu, pasti dia mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Pasti. Tak mungkin dia sebut sesuatu yang dia bersumpah dengannya, sesuatu yang tidak dia agung-agungkan. Gak mungkin. Maka tidak ada orang bersumpah demi lampu listrik. Gak ada itu orang bersumpah seperti itu. Karena lampu listrik bagi dia bukanlah suatu hal yang diagung-agungkan. Dan ada orang bersumpah demi Allah yang ada di dalam surga, karena dia mengagungkan Allahnya yang ada di dalam surga itu. Yang dia maksud adalah Isa bin Maryam, yang mereka sebut juga Allah atau Tuhan anak. Dia mengagungkan, makanya dia sebut. Anda enggak tahu penyembah monyet bagaimana cara bersumpahnya. Demi monyet gitu. Enggak tahu kan. Demi sapi, para penyembah sapi yang mengagungkan sapi. Di Sumatera Utara ada sekelompok orang terisolir penyembah cicak. Ana membaca artikel tentang mereka di sebuah penerbangan domestik. Sayang, waktu itu Ana belum punya handphone kamera. Di situ berbicara tentang sekelompok kaum terisolir tinggal di salah satu hutan Sumatera Utara, entah di mana letaknya. Pengagung cicak. Kalau mereka bersumpah mungkin pakai nama cicak. Hikmah kenapa dilarang? Karena di dalam sumpah ada pengagungan kepada yang disebut di dalam sumpah. Dan pengagungan itu Allah hanya ingin dia yang punya. Hanya kepadanya dan tidak boleh yang lain. Hanya dia yang berhak untuk diagung-agungkan. yang lain tidak berhak. Dan biasanya pengangguan itu pengangguan berasal dari hati. Pengangguan yang berasal dari hati, hatinya benar-benar mengagungkan sesuatu, benar-benar sampai-sampai mungkin hatinya telah menjadikan apa yang ia agungkan ini sebagai ilahnya. Orang kalau sudah berlebihan mengagungkan sesuatu, mencintai sesuatu, maka dia menyembah yang dia cintai berlebihan itu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah. Kenapa mereka jadikan itu tandingan bagi Allah? Mereka mencintai sesuatu selain Allah itu seperti cinta mereka kepada Allah. Maka dia telah menjadikan sesuatu itu sembahan selain Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman, cinta mereka lebih bersangatan kepada Allah. Yang lain dicintai juga yang pantas dicintai. Istri, anak, nabi, rasul, orang saleh. Wali, kalau memang dia benar-benar wali Allah karena kesolehannya, namun tidak kita klaim inilah wali Allah, enggak boleh. Karena itu ilmu gaib. Apakah benar dia wali Allah atau tidak, ilmu gaib. Harapan boleh. Mudah-mudahan orang yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah masukkan menjadi wali-walinya. Boleh. Karena wali Allah seluruh orang saleh dan bertakwa. Jadi wali Allah itu bukan lambang, bukan turunan, bukan karena di dalam tubuhnya mengalir nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang yang saleh dan bertakwa, seluruh orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Kita wajib mencintai wali Allah yang kita prediksi dia adalah orang saleh menurut pengetahuan kita, dan kita tidak diperintahkan kecuali sesuai dengan yang kita ketahui. Namun cinta kita kepada anak, istri, orang tua, nabi, rasul, orang saleh, wali, cinta kita kepada mereka tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Jangankan mengalahkan, setara aja tidak boleh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih bersangatan cintanya kepada Allah. Ketika Allah mengatakan lebih bersangatan, itu maknanya ada yang lain yang dia cintai. Namun tidak akan mengalahkan atau setaraf dengan cinta kepada Allah. Apalagi mengalahkan cinta kepada Allah. Tidak. Hati-hati. Maka kenapa dilarang bersumpah dengan selain Allah? Karena ini adalah indikator bahwa kita mengagungkan sesuatu, dan boleh jadi pengagungan itu sudah setaraf dengan pengagungan kepada Allah. Agar menjauhkan kita dari pengagungan kepada selain Allah, maka diharamkan bersumpah dengan selain Allah. Kita wajib mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengagungan kita kepada Nabi Muhammad tidak boleh setara dengan pengagungan kita kepada Allah. Ada seorang mengarang bait syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata di dalam syair pujiannya itu, memuji Nabi Muhammad boleh, diperintahkan, dan Rasulullah SAW berhak untuk dipuji. Namun dia berlebihan di dalam memuji Nabi Muhammad, sehingga dia letakkan Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Tidak boleh. Dia mengatakan di dalam bait syairnya, yang artinya saja, bahwa ilmu Nabi Muhammad adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. bahwa bumi dan seisinya adalah sedekah Rasulullah kepada manusia. Ini tidak boleh. Ini haram. Karena pengagungan kita kepada Nabi Muhammad telah melampaui batas. Ilmu lahul mahfuz, hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad tidak sampai kepada titik itu. Langit dan bumi bukanlah sedekah dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Tidak. Tapi kedermawanan Allah kepada seluruh alam semesta. Ketika dipuji Nabi Muhammad seperti itu, maka orang ini telah menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah menyekutukan Allah dengan Rasulullah. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yanhakum an tahlifu bi abaikum, melarang kalian untuk bersumpah dengan orang tua kalian. Orang tua kita cintai dan kita muliakan, wajib. Akan tetapi pengagungan kita kepada orang tua kita tidak boleh melebihi pengagungan kita kepada Allah. Dan walaupun kita mengagungkan orang tua kita, tidak boleh kita bersumpah dengan orang tua kita. Orang tua kita siapa? Orang tua kita langsung, atau di atasnya yaitu kakek kita, atau di atasnya lagi yaitu ayah dari kakek kita, atau di atasnya lagi kakek dari kakek kita. Intinya yang ke atas itu semuanya aba, semuanya ayah. Sebagaimana yang semua ke bawah adalah anak. Anak kita adalah yang Allah lahirkan dari tulang sulbi kita, dan yang lahir dia lahirkan setelahnya, yang dia lahirkan setelahnya, semua itu anak kita. Wa subhanallah, di akhirat kelak semua kita tahu, Allah beritahu siapa kakek kita, kakek kita, kakek kita, kakek kita, kakek kakek kakek kakek kakek kita, kita tahu. Dan siapa anak kita, anak-anak kita? Tahu. Allah memberitahu. Adapun di sini kadang orang tua kita pun kita tidak tahu. Karena sebahagian kita orang tuanya meninggal ketika dia masih bayi, sehingga dia tidak tahu orang tuanya. Namun di akhirat kelak Allah beritahu siapa garis keturunan kita. Dan semua orang tua yang kita agungkan dan kita muliakan, dan wajib untuk kita muliakan dan wajib kita agungkan, namun tidak boleh setara dengan Allah, apalagi melebihi, dan tidak boleh dijadikan sesuatu yang disebut di dalam apa? Sumpah. Enggak boleh. Karena kalau sudah disebut dalam sumpah, maka sudah ada pengagungan yang berlebihan. Yang boleh disebut di dalam sumpah oleh seorang makhluk hanyalah satu, yaitu Khaliq. Apa? Khaliq, pencipta. Hanya dia yang boleh disebut di dalam sumpah. Baik, melangkah kita dari sana kepada bahasan berikutnya masih dalam sumpah, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Namun untuk dusta adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Anak-anak di belakang tolong didiamkan, Bu. Ibu-ibu di belakang tolong diamkan anak-anaknya sebelum kita nanti buat peraturan tidak boleh bawa anak-anak ke sini. Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Bukan tentang dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, ketika menyebut itu Rasul sedang bersandar. Fajalas, beliau tiba-tiba tidak bersandar lagi dan duduk dan berkata, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Fama zalu yukarriruha hatta dhananna annahu sakat, hatta kunna laytahu sakat. Rasulullah mengatakan, ketahuilah perkataan dusta, persaksian palsu, perkataan palsu, persaksian palsu, perkataan palsu, persaksian palsu, perkataan palsu, persaksian palsu. Sampai-sampai sahabat mengatakan, andai Rasulullah diam, memberikan penekanan yang sangat tegas dan keras bahwa berdusta, persaksian-persaksian palsu adalah dosa besar. Untuk melakukan dosa besar ini, kita pakai nama Allah. Ya makhluk, sadarlah apa yang kau lakukan ini. Tidak malu menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang Allah marah. Tidak malu menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang Allah larang. Tidak malu menggunakan nama Allah untuk melakukan pelanggaran kepada Allah. Di mana imanmu dan di mana akalmu? Namun karena cinta kepada dunia dan harta terlalu berlebihan, banyak orang yang berani bersumpah dengan nama Allah untuk dusta, supaya orang percaya dia pun menggunakan sumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak mengambil. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia mengambil. Bawa-bawa nama Allah untuk kepalsuan. Dan ini dosa besar. Namun yang lebih besar dari itu adalah bersumpah dengan selain Allah. Lebih besar lagi dosanya. Walaupun jujur, namun kita bersumpah dengan selain Allah, jujur sejujur-jujurnya, demi apa tadi yang sebut kita sebutkan ya, demi orang tua kita, demi nyawa ruh orang tua kita di alam barzakh, saya tidak pernah mengambilnya, dan kita jujur, itu lebih besar lagi dosanya. Karena yang satu dosa besar, yang satu syirik. Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Bersumpah palsu adalah dosa besar, walaupun memakai sumpah dengan amma Allah. Jatuhnya kepada dosa besar, yang paling besar, di antara dosa besar yang besar, namun bersumpah dengan selain Allah dosa besar yang benar-benar besar, yaitu syirik. Kita lanjutkan insyaAllah kajian kita setelah kita melaksanakan sholat fardu isya berjamaah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.

Sombong ini, jangan kira sombong itu dengan harta saja, jangan kira sombong itu dengan tahta saja, jangan kira sombong itu dengan kekuasaan saja, enggak. Anda berbuat, beramal soleh, lu membumbungkan dada antum kepada manusia, itu kesombongan. Anda berbuat baik, lalu Anda ingin manusia memandang diri Anda, itu adalah kesombongan. Anda telah berbuat dan ingin orang lain tahu apa yang Anda lakukan, itu adalah kesombongan. Itu ujub terhadap amal saleh dan ingin dilihat orang, sehingga ingin dipuji oleh manusia. Ingin menjadi orang yang tinggi, ingin selalu menjadi orang yang terdepan, ingin selalu menjadi orang yang dibicarakan, ingin menjadi orang yang populer dan semacamnya. Waliyadu billah. Surga Allah katakan bukan untuk mereka. Allah tegas, yang punya surga adalah Allah. Dan Allah sudah tegaskan di permukaan bumi dalam melalui Al-Quranul Karim, Allah tegaskan surga bukan untuk orang-orang yang seperti ini. Di dalam Al-Quran, Allah katakan, tilkat darul akhirah, itulah dia kampung akhirat. Naj'aluha, kami peruntukkan kampung akhirat itu, lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kami peruntukkan kampung akhirat itu, kebaikan yang ada di akhirat itu, untuk hamba-hamba kami yang tidak mau tinggi di permukaan bumi. La yuriduna uluwan fil ard. Mereka tidak ingin tinggi. Mereka tidak ingin dipuji. Mereka tidak ingin menjadi pahlawan. Kenapa? Karena mereka berbuat untuk diri mereka. Karena mereka melakukan sesuatu untuk keselamatan mereka. Mereka melakukan sesuatu agar mereka yang mendapatkan manfaatnya. Ketika berinfak, ketika bersedekah, tujuannya, tujuan utamanya agar dia selamat dari murka Allah tabaraka wa taala, agar terbentuk benteng dan terwujud benteng yang membentengi dirinya dari neraka Allah subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya melalui infak dan sedekah kita, saudara kita mendapatkan manfaat, itu untuk saudara kita, namun untuk kitanya adalah yang tadi. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi orang yang wah dengan infak dan sedekah kita. Tidak menjadi orang yang wah dengan wakaf tanah dan masjid kita. Kita tidak menjadi orang yang merasa wah dengan dakwah kita. Kita merasa menjadi orang yang wah dengan kepanitiaan kita. Kita menjadi merasa orang yang wah bahwa kitalah orang yang telah begini, telah begitu, telah begini, telah begitu. Tidak sama sekali. Kalau itu yang diinginkan, akhirat bukan untuk mereka. Katanya dia cinta Rasul. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimanakah solat Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Katanya Rasul. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimana cara puasa Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimanakah cara mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Rasulullah? Dia tidak tahu. Katanya cinta kepada Rasul. Katanya cinta kepada Rasul. Ilmu apa yang paling pertama harus dia kuasai untuk mewujudkan cinta Rasul? Dia tidak tahu. Dia kuasai untuk mewujudkan cinta Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. Dia cinta Rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang telah memerintahkan kita beberapa hal dan telah melarang kita dari beberapa hal, bagaimanakah kecintaan kita dan kepatuhan kita, apakah berjalan seiring? Kalau tidak seiring, berarti kecintaan kita kepada rasul kita palsu.

yaitu salat. Salat adalah kebutuhan kita. Gantilah kewajiban dengan kalimat kebutuhan. Karena takutnya kalimat kewajiban membuat kita datang terpaksa, sementara kalimat kebutuhan membuat kita datang karena di sana ada kepentingan kita yang teramat besar. Bukankah kita ingin amalan kita diterima oleh Allah? Salah satu tiangnya, baguskan salat. Bukankah kita ingin amalan-amalan kita yang lainnya menjadi baik? Kalau iya, baguskan salat. Bukankah kita ingin hati kita tenang? Kalau iya, rajin-rajinlah salat. Bukankah kita ingin Allah masukkan kita ke surga dan sifat-sifat penduduk surga orang yang selalu salat? Maka salat adalah kebutuhan kita, bukan sekedar kewajiban. Kewajiban dalam hukum makna wajib, iya. Namun ana khawatir kalimat kewajiban kita fahami paksaan. Padahal Allah menyuruh kita sholat karena kita membutuhkan sholat. Orang yang rajin sholat, jiwanya akan damai, tentram, bahagia. Dia akan jauh daripada maksiat. Dia akan sehat. Orang yang rajin salat akan sehat. Karena olahraga terbaik bagi tubuh adalah salat. Maka salat adalah kebutuhan kita. Sehingga datanglah kita, datangnya seorang manusia yang membutuhkan salat. Bukan datangnya seorang manusia yang dipaksa untuk datang sholat. Akan terasa kenikmatan sholat manakala kita sudah merubah sudut pandang. Adapun ba'da sholat insya ini yang berkaitan dengan hadis yang kita baca sudah selesai. Tinggal berkaitan dengan perkataan Umar. Umar mengatakan, aku tidak pernah lagi mengucapkan hal itu semenjak aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat benar-benar mempraktikkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mereka amalkan. Mereka dengarkan langsung mereka kerjakan. Mereka dengarkan langsung mereka laksanakan. Sami'na wa ata'na, terlihat jelas pada perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Ini menunjukkan alangkah Umar adalah orang yang sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang membenci Umar dan menyampaikan berita-berita dusta tentang Umar dari kaum Rafidah. Umar adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Begitu Umar mendengarnya dari Rasul, sudah berhenti langsung. Stop. Dan begini cara berhenti dari maksiat. Cara berhenti dari maksiat bukan diangsur-angsur berhentinya. Cara berhenti dari maksiat langsung berhenti. Yang berangsur-angsur biasanya mayoritasnya tak akan sukses berhenti. Apapun jenis maksiat yang antum lakukan, kalau mau berhenti caranya adalah putus langsung. Langsung berikan talak 3 kepada maksiat itu. Talak yang tidak ada rujuk setelahnya. Begini cara berhenti dari maksiat. Bersumpah dengan orang tua adalah maksiat. Begitu Umar mendengarnya, itu kebiasaan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah, orang yang suka berbangga dengan orang tua mereka terdahulu, suka menceritakan pamer kebanggaan-kebanggaan mereka kepada prestasi-prestasi nenek moyang mereka, pujian-pujian kepada kepala suku, kepada pemuka-pemuka kabilah. Itu suatu hal yang luar biasa di tengah mereka. Orang yang selalu berbangga dengan keturunannya, berbangga dengan nenek moyangnya. Dan mereka terbiasa bersumpah demi menghargai nenek moyang mereka itu. Namun kebiasaan itu langsung diberhentikan Umar semenjak Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini dan didengar oleh Umar bin Khattab. Dan berhentinya luar biasa. Tidak menyebutnya dari dirinya dan tidak menukilkan dari orang lain. La dzakiran wa la athiran. Tidak saya menyebutnya, ya artinya sumpah itu datang dari diri beliau, dari lisan beliau, atau meriwayatkan dari perkataan orang lain, menukil dari perkataan orang lain, tidak juga. Beliau tidak mau menukilkan sesuatu yang bersifat larangan itu. Dan ini kesempurnaan ketaatan. Karena menukilkan kata-kata kufur bukanlah kafir. Menukilkan kata-kata syirik, kata orang lain yang syirik bukanlah musyrik. Bisa dipahami? Menukilkan kata-kata maksiat bukanlah pelaku maksiat, hanya menukilkan. Menukilkan kata-kata orang. Namun itu juga ditinggal oleh Umar Ibn al-Khattab. Tamthilan liqauli Rasulullah SAW, mengamalkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suri tauladan kita, dan sengaja dinukilkan oleh Imam Muslim perkataan Umar untuk menunjukkan kepada kita siapa Umar, dan untuk menjadikan Umar sebagai suri tauladan kita. Karena Allah menyuruh kita mengikuti para muhajirin dan ansar, dan Umar adalah salah seorang di antara muhajirin, bahkan yang terbaik, salah satu yang terbaik dari muhajirin. Wallahu ta'ala alam. Ini dia tambahannya pada isya. Setelah solat isya ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu untuk kita jawab. Nasihatnya Ustaz, apa yang paling utama dilakukan kita yang baru hijrah melakukan sunnah Nabi? Pelajari akidah tauhid yang menjauhkan kita daripada syirik, kekufuran dan kemunafikan. Itu yang paling utama. Pelajari apa itu makna la ilaha illallah, bagaimana cara menyempurnakan la ilaha illallah, bagaimana cara mempertahankan la ilaha illallah, bagaimana cara menjaga diri untuk tidak terperosok ke dalam amalan yang membatalkan la ilaha illallah. Ini yang paling utama. Tauhid, akidah. Bersihkan akidah. Berikutnya, pelajari cara mengamalkan ibadah wajib. Pelajari cara mengamalkan ibadah wajib. Apa saja yang Allah wajibkan kepada kita? pelajari bagaimana cara mengamalkannya. Wallahu a'lam. Pernah mendengar bahwa tidak masuk surga orang yang diruqyah dan minta diruqyah, sementara ruqyah termasuk pengobatan yang dibolehkan dalam Islam? Mohon penjelasannya. Apa yang antum dengar tidak masuk surga orang yang diruqyah, orang yang minta ruqyah, kalimat yang salah dengar atau orang yang mengucapkannya salah ucap? Kalimatnya kalimat yang salah. Wajar kalau antum merasa aneh, karena yang salah itu aneh. Yang salah itu apa? Aneh. Bagi orang yang tahu yang mana yang benar. Maka yang benar adalah orang yang minta diruqyah untuk dirinya sendiri, maka tidak mendapatkan lagi kesempatan untuk menjadi 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Itu dia yang benar. Bolehkah menjual motor yang masih dalam kredit dengan akad riba? Kita hanya membahas bahasan membeli, menjual sesuatu yang kita sedang transaksi kredit. Ribanya kita tidak bahas, karena kita sudah tahu riba hukumnya apa? Haram. Bahasannya hanya satu titik. Ada sesuatu yang saya sedang kredit, lalu saya jual lagi. Boleh atau tidak? Jawabannya, boleh. Jawabannya, boleh. Karena apabila kita melakukan transaksi kredit, di saat akad itu sah, maka benda itu jadi hak dan milik kita. Milik pedagang bukanlah benda itu, tapi milik pedagang adalah pembayaran yang harus kita lakukan. Sementara benda sudah menjadi milik kita. Maka kalau kita jual lagi hukumnya, boleh menjual hak yang di sana adalah kepemilikannya adalah kita. Ketika jadi wali nikah bagi anak perempuan, manakah ucapan yang benar, aku nikahkan engkau dengan anakku atau aku nikahkan anakku dengan engkau? Mana saja. Mana saja. Mau ini mau itu boleh. Hanya saja adat istiadat membuat kita susah. Adat istiadat harus begini tulisannya, harus begini redaksinya, harus pakai ini, harus pakai itu. Sudah capek-capek dia, sementara mentalnya bukan mental baja. Ada pemuda dengan mental baja, dia enggak peduli ada orang yang melihatnya, calon mertuanya, calon ini, calon itu enggak peduli. Dia dengan mudah mengucapkan. Namun ada juga pemuda-pemuda bermental kerupuk. Belum apa-apa udah menggigil. Sehingga sulit baginya untuk melafazkan kata-kata. Setiap mengucapkan, hah, salah. Setiap mengucapkan, hah, kurang nyanya. Nyanya kurang, batal itu. Sah, gak sah kata Tuan Kadi. Dipersulit. Maka adat dan istiadat yang tidak sesuai dengan syariat tidak mempermudah, tapi mempersulit. Agama kita tidak sesulit itu. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Nabi yang mengatakannya, agama ini mudah. Seandainya saya punya satu anak perempuan saja, enggak ada anak yang lain, enggak ada anak yang lain. Lalu kemudian Saya berjabatan tangan dengan seorang pemuda yang akan saya nikahkan. Saya katakan, saya nikahkan putri saya dengan Anda. Kata anak itu, saya terima Bapak. Dan orang tahu maharnya, sudah ada maharnya di depan. Sah itu sudah. Maharnya sudah ada. Walau tidak disebut dalam lafaz. Asal ada saya nikahkan, asal ada saya terima, dan maharnya sudah ada, saksi sudah ada, sah. Maka saya orang yang paling suka pertama kali mengucapkan sah itu. Setiap menjadi hadir, ketika Tuhan kau diminta dukungan, kau dan sah, sah, sah, sah, udah, langsung sah saja, udah. Lama kali. Iya. Kadang-kadang si orang tua mengatakan, saya nikahkan Anda dengan mas kawinnya. Datang si pemuda, saya terima dengan maharnya. Oh salah, tadi mas kawin harus mas kawin juga. Gak boleh pakai mahar, beda. Mempersulit. Apalagi yang mengucapkannya orang-orang tua yang sudah tua, kasihan. Tidak hanya anak muda yang bental kerupuk yang kasihan. Orang tua yang ingin menikahkan anaknya jadi sudah tua, payah menghafal kata-kata. Maka untuk mempermudah ini, antum harus menjadi kepala KUA. Bagaimana cara seseorang yang tidak menjalankan sumpah jabatan karena seseorang tersebut tidak ikut mengucapkan sumpah? Jabatan harus ditunaikan dengan amanah, walau antum tidak bersumpah ketika itu. Jabatan harus ditunaikan dengan amanah. Ana sekarang sudah bekerja dan di suatu instansi di kantor ana ada perkataan atau rumor kalau nanti diklat jenggot harus dipotong. Bagaimana sikap ana Ustaz? Kalau antum ikut permintaan makhluk. Sementara memelihara jenggot adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadilah hamba Allah, jadilah umat Rasulullah, dan jangan menjadi hamba manusia. Jangan sampai ketaatan kita kepada makhluk lebih tinggi daripada ketaatan kita kepada Khaliq. Hanya karena urusan gaji. Antum kalau tidak bekerja di kantor itu mati? Enggak kan? Sebelumnya antum juga tidak bekerja di kantor itu, hidup juga. Maka soal rezeki asal antum berusaha, Allah menjamin ada. Allah menjamin ada asal antum berusaha. Apa yang perlu antum takutkan? Jadilah lelaki pemberani di atas kebenaran. Jadilah lelaki pemberani di atas kebenaran. Tidak takut apapun, walau diputuskan untuknya gaji. Saya melakukan kejahatan-kejahatan, kemudian saya susah mendapatkan rezeki. Contohnya mendapatkan pekerjaan. Sudut pandang antum salah. Saya susah mendapatkan rezeki karena saya sudah susah mendapatkan pekerjaan. Sudut pandang antum salah. Ana sudah katakan tadi, asal antum mau berusaha, bergerak, pasti ada rezeki. Rezeki apakah dari gaji saja? Tolong jawab. Tidak. Pintu rezeki wasi', pintu rezeki begitu luas, jangan antum persempit dengan kata-kata gaji. Ambil air, beli kopi, beli gula, buat kopi di perapatan jalan, jual ke orang yang sedang ada di dalam mobil. Rezeki itu, itu rezeki. Walau antum tidak digaji, antum hanya butuh air panas, gula, kopi, teh, alat mengaduknya, wadahnya, jual di pinggiran jalan. Dan ini sudah lama saya usulkan, namun sampai sekarang belum ada yang menjalankannya. Sudah lama ini saya katakan. Antum ambil batang singkong, antum tanam, tanam, tanam, tanam, siram, siram, siram, rezeki itu. Rezeki apa tidak? Rezeki. Dan banyak sekali pintu rezeki. Pergi antum ke pasar, cari orang-orang yang kewalahan mengangkat barang bawaannya, antum angkatkan pakai upah. Rezeki itu. Putuskan sebuah urat kalau ingin mencari nafkah bernama gengsi. Uratnya bernama apa? Gengsi. Kuburkan dia dalam-dalam. Tak ada gengsi dalam mencari nafkah yang halal. Gengsi itu dalam mencari nafkah yang haram. Jadi tukang angkat ustaz malu. Amirul Mukminin, gubernur umat Islam, tukang angkat di pasar. Antum Pak RT aja ndak malu gengsi pula. Gubernur, istilah kita sekarang gubernur. Tukang angkat di pasar, mencari nafkah dengan jadi kuli angkat di pasar. Tentu yang akan menjadikannya kuli orang yang tidak kenal wajahnya. Gubernur mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Gubernur. Umat Islam penuh dengan cerita-cerita manusia-manusia hebat. Hanya saja umat Islam tidak membaca sejarah pahlawan-pahlawan mereka. Nabiullah Daud alaihi salam raja. Namun dia bekerja membuat sesuatu dengan tangannya dijual ke pasar. Dia hanya mengambil rezeki dari hasil tangannya. Bukan dari hasil rakyat yang dibawa ke istana. Jadi putuskan urat bernama gengsi. Campakkan gengsi itu. Kecuali untuk maksiat. Kalau diajak maksiat, ah gengsi ah. Iya, gak apa-apa. Jangan salah tempat. Bagaimana memulai saf yang kedua? Apakah dari tengah ke kanan? Seimbangkan mengisi saf kiri dan kanan? Atau dari kanan ke tengah? Yang benar dimulai dari tengah, di belakang imam, kemudian mulai melebar ke kiri dan ke kanan. Jadikan imam sentral. Apakah termasuk sumpah yang tidak dibolehkan jika kita mengatakan demi anakku aku rela kerja banting tulang? Kalau demi anakku maksudnya karena anakku, kalau demi itu dalam bahasa kita yang dimaksudkan karena anakku, bukan sumpah itu. Saya bekerja-bekerja demi sesuap nasi, apakah itu sumpah? Tidak, demi di sini maknanya apa? Karena. Tapi yang terlarang demi yang dengan makna sumpah. Tapi demi dengan makna karena itu tidaklah sumpah. Termasuk karena demi cintaku padamu. Karena cintaku padamu. Kalau kita maksudkan karena, maka tidaklah. Tidaklah sumpah. Namun kalau kita maksudkan sumpah, maka haram. Ada orang yang bersumpah demi langit demi bumi. Salah, itu sudah sumpah itu. Enggak ada yang karena langit karena bumi, enggak ada. No. Tanya tentang derajat hadis, ana tidak tahu derajat hadisnya. Silakan tanya kepada ustaz-ustaz yang lebih berilmu. Bolehkah kita, boleh tidak kita sholat di masjid yang ada foto-foto manusia dan makhluk hidup di dalamnya? Soal boleh-boleh, walau itu salah. Bukan sholat kita yang salah, memajang makhluk, gambar makhluk bernyawa di dalam rumah salah, apalagi di dalam rumah Allah. Itu kesalahan, harus diperbaiki. Namun sholat di dalamnya boleh. Jika memasuki ruang kerja, apakah ada anjuran mengucapkan salam sedangkan ruangan masih kosong? Allah a'lam, enggak tahu ana. Ana tidak tahu. Dua orang adik-beradik laki-laki, yang satu memiliki anak perempuan, yang satunya memiliki anak laki-laki. Bolehkah dinikahkan? Boleh. Boleh. Dua orang adik-beradik laki-laki, yang pertama punya anak perempuan, yang kedua punya anak laki-laki. Bolehkah dinikahkan? Jawabannya, boleh. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Dalilnya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Menurut banyak orang ini haram karena kawin sedarah, nikah sedarah, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan yang ada adalah dalil yang menghalalkannya. Surat Al-Ahzab ayat 50 kalau ana tidak khilaf. Ada Quran? Terjemahannya saja, Al-Ahzab 50, wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu yang engkau telah berikan kepada mereka mahar-mahar mereka, dan kami halalkan juga untukmu budak-budak wanitamu dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu dari harta fai, dan kami halalkan juga untukmu putri-putri dari pamanmu, yaitu adik laki-laki ayahmu atau abang laki-laki ayahmu. Am adalah saudara laki-laki ayah kita. Ini yang ditanyakan kan? Bahkan nomor satu dihalalkan oleh Allah dari persepupuan. Kami halalkan untukmu anak-anak wanita dari saudara ayahmu, dan anak-anak wanita dari saudari ayahmu. Tadi saudara, yang ini saudari. Dan anak-anak wanita dari saudara ibumu, dan anak-anak wanita dari saudari ibumu. Lengkap sudah. Empat persepupuan semuanya dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dalil haram nikah sedarah itu. Tak ada dalilnya. Kalau sedarah itu haram, kenapa Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhum? Bukankah Abu Talib saudara Abdullah Bukankah Ali anak Abu Talib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah? Bukankah mereka saudara? Kenapa Fatimah yang berdarahkan Nabi Muhammad dinikahkan kepada Ali bin Abi Talib? Lebih fahamkah anda dibanding Rasulullah yang telah mempraktekkan pernikahan saudara? Nah, Ana diberi amanah menjadi seksi kerohanian di sebuah organisasi. Lalu ditugaskan untuk mengawali acara dengan memimpin doa bersama. Bagaimana seharusnya sikap Ana, Ustaz? Kalau antum sudah tahu, doa bersama dipimpin dan diaminkan ramai-ramai tidak sesuatu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antum harus patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kata orang, apapun kata dunia. Ustaz, doakan ana yang pengen nikah, Ustaz. Semua orang juga pengen, bukan antum. Bukan antum saja yang pengen nikah, semua orang juga pengen nikah. Yang sudah menikah ini masih pengen nikah juga. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wallahu a'lam. Dalam suatu safar kita sholat maghrib berjamaah di suatu masjid. Alhamdulillah bacaan Al-Fatihah imamnya ada melanggar kaidah tajwid. Seharusnya tidak mat dibaca mat. Kok alhamdulillah? Aneh-aneh aja itu. Alhamdulillah itu untuk memuji Allah. Masa untuk memuji Allah dalam kesalahan? Salah itu penempatan kalimatnya. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Apakah boleh mufaraqah atau mengulangi salat tersebut? Wallahu alam, beda tajwid. Kalau tidak merubah arti dalam Al-Fatihah, maka tidak membatalkan Al-Fatihah. Kalau sudah merubah arti, maka tidak boleh kita berimam dengannya. Banyak pertanyaan dengan tulisan yang sama. Orang ini ngakali ana. Dibuat pertanyaan beberapa kertas. Jadi anggapannya orang-orang lain bertanya, padahal dia juga yang nanya. Enggak apa-apa. Ana tahu antum ngakali ana. Jika kita tidak mampu untuk membayar nazar, manakah yang didahulukan, Ustaz, membayar nazar dengan berhutang atau menggantikannya dengan puasa, Ustaz? Terserah antum. Mau bayar puasa boleh, mau pinjam duit saudara kita untuk memberi makan 10 fakir miskin juga boleh. Toh memberi makan 10 fakir miskin cukup dengan 100 ribu, karena banyak nasi ramah sekarang masih 10 ribu. Kalau antum mau membayar nazar kafarat, betul-betul tidak ada uang dan antum betul-betul tidak sanggup puasa, silahkan datang ke rumah saya. Apa hukumnya salat menahan buang angin? Makruh. Hukumnya makruh karena mengganggu kekhusyukan salat. mengganggu kekhusyukan salat. Bagaimana hukumnya ketika kita berzikir dengan zikir yang telah ada tuntunannya dan telah ditentukan jumlahnya, namun terkadang karena kelalaian kita jumlahnya terkadang berlebih. Apakah ini termasuk bid'ah, Ustaz? Ini termasuk kelalaian. Antum sudah nyebut tadi lalai. Itu kelalaian namanya, bukan? Bukan bid'ah. Pertanyaan terakhir, bagaimana menanggapi sifat teman ana yang mulai mengikuti kajian sunnah dengan Ustaz Fulan titik-titik-titik yang menganggap mereka paling benar dan paling mengikuti para ulama salaf dan menganggap da'i sunnah lainnya salah dan menganggap Ustaz yang sering muncul di YouTube dan TV itu menyimpang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Seluruh tudingan harus dibuktikan dengan bukti-bukti. Kalau tidak dibuktikan dengan bukti-bukti, maka itu adalah tudingan dusta. Dan tudingan dusta dalam agama kita dosa besar. Kalau menyimpang, tunjukkan di mana penyimpangannya. Tunjukkan di mana apa? Penyimpangannya. Buktikan secara ilmiah telah terjadi penyimpangan itu. Jangan kata orang, kata orang, kata orang, dan kata orang. Kita sudah kenyang dengan kata orang. Jangan lagi nukilkan kata orang. Buktikan penyimpangannya ada di mana. Karena agama ini bukan apa kata orang. Agama ini realita nyata. Kalau dikatakan dai ini menyimpang, penyimpangannya pertama dia mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, dia sholat 3 kali sehari dan semalam. Yang keempat, dia mencaci maki para ulama. Yang kelima, dia menghalalkan bom bunuh diri. Misalnya, ini penyimpangan-penyimpangannya. Buktikan. Dan sekali lagi, antum buktikan karena antum berilmu tentang orang itu. Bukan nukilan kata orang dan kata orang. Karena agama antum dan apa yang antum katakan dengan lisan antum, antum pertanggungjawabkan di akhirat. Dan jangan sampai di akhirat antum mengatakan, saya hanya mengikuti fulan, saya hanya mengikuti fulan, saya hanya mengikuti fulan. Agama adalah ilmu, bukan ikut-ikutan. Dan kalau ternyata benar, antum punya bukti, Ustaz A yang selama ini dianggap Ustaz salah punya penyimpangan-penyimpangan manhaj, punya penyimpangan-penyimpangan aqidah, dan antum bisa punya bukti, tinggalkan Ustaz itu. Tinggalkan. Cari Ustaz yang menurut antum tidak memiliki penyimpangan di mata antum. Penyimpangan yang bersifat salah dalam aqidah, penyimpangan yang bersifat salah dengan melalui kaedah-kaedah agama, usul-usul din, kaedah-kaedah penting dalam agama, adapun penyimpangan ringan, itu bukanlah penyimpangan yang harus antum dengannya tinggalkan orang itu. Siapa orang yang tidak memiliki penyimpangan ringan? Bukan menyimpang itu suatu hal yang ringan, tapi tidak menyentuh usuluddin, perkara-perkara pokok dalam agama. Kalau memang terbukti ada penyimpangan pokok dalam ilmu agama, ilmu akidah, tinggalkan ustaz itu. Cari orang yang antum yakin tidak memiliki penyimpangan dalam kaedah-kaedah usul dalam ilmu agama Allah. Adapun kata orang dia begini, kata orang dia begini, kata orang dia begini, selamat hanyut dalam kata orang dan bertanggung jawab di akhirat. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Kata orang, kamu tidak punya ilmu berarti. Semua yang kamu katakan kata orang. Yang kata kamu mana? Maksud kata kamu, saya mendengar Ustaz, dia mengatakan di majelisnya bahwa seluruh cucu Nabi Muhammad sampai akhir zaman orang maksum dari dosa dan kesalahan. Saya dengar langsung dia mengatakan itu. Tinggalkan dia. Tinggalkan Ustaz itu. Karena akidah telah menyimpang. Saya mendengar langsung Ustaz dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Tinggalkan orang itu. Saya mendengar langsung dia mengatakan riba halal. Tinggalkan orang itu. Saya mendengar langsung dia mengatakan, saya membaca betul di dalam bukunya. Ini bukunya ada nih Ustaz. Ini bukunya. Dia mengatakan bahwa orang terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Tinggalkan orang itu. Karena telah menyimpang dalam akidah. Tapi mana bukti Anda? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka jangan sibukkan kita dengan apa kata manusia. Sibukkan kita dengan realita nyata. Sibukkan diri kita dengan realita nyata. Kalau antum sibukkan diri antum dengan apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang, antum adalah orang yang tidak punya prinsip. Antum adalah orang yang tidak berilmu. Ilmu antum hanyalah nukulat, nukilan-nukilan kata orang. Dan kita sudah lama bermuamalah dengan orang-orang yang seperti ini. Dan kita sudah banyak tahu tentang kebiasaan menukilkan kata orang, kata orang, dan kata orang. Kata sianu, kata sianu, kata sianu, dan kata sianu. Kalau ataupun ada bukti-bukti yang mereka bawa setelah kita tabayyun, bukti-bukti itu tidak sesuai dengan apa yang mereka tudingkan. Saya tidak mau berpanjang lebar karena mengurus orang yang seperti ini enggak selesai-selesai. Lebih baik kita kembali kepada Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, belajar ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar aqidah, belajar ilmu fikih, belajar akhlak, belajar kaidah-kaidah Islam. Ini yang kita butuhkan, bukan apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Dan nasihat ini kita sampaikan kepada antum dan kepada pemirsa dimanapun antum berada untuk berhati-hati. Agama bukan apa kata orang. Kalau apapun kita nukilkan dari seseorang, harus dinukilkan dengan argumentasinya. Mana dalilnya? Mana buktinya? Makanya boleh kita meninggalkan fatwa kalau menurut kita dengan ilmu kita fatwa itu kurang sesuai dengan hujah yang kita ketahui dari Al-Quran dan Hadis. Boleh kita tinggalkan fatwa itu. Tidak salah. Dan itu bukan bahagian daripada penghinaan kepada seorang alim yang telah berfatwa. Bukan. Secara kaidah ilmiah, boleh. Seorang syekh berfatwa. Ini hukumnya menurut saya begini. Namun fatwa dari ijtihad beliau, bukan ada nas Al-Quran yang tegas, nas Al-Quran yang jelas, hadis Nabi yang tegas dan jelas. Hanya fatwa yang berdasarkan dari ijtihad. Dan menurut antum, fatwa itu dengan ilmu yang ada pada antum, dengan fatwa ulama lain yang telah antum ketahui juga argumentasinya, antum lebih memilih fatwa ulama lain daripada fatwa yang ini. Dengan ilmu, bukan dengan hawa. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dengan ilmu. Boleh antum tinggalkan fatwa ini, antum ambil fatwa itu, tapi dengan ilmu, dengan jujur, dengan ikhlas, bukan dengan hawa nafsu. Wah, ini ada pendapat ulama lima yang paling saya sukai, saya ambil. Enggak boleh begitu. Yang paling benar menurut antum itu ambil. Dan itu bukan penghinaan kepada, pelecehan kepada ulama yang telah berfatwa. Kadang-kadang orang-orang yang seperti yang tadi disampaikan, ini fatwa, sebutkan nama alimnya. Ya akhi orang, apakah ini fatwa satu-satunya di dunia, dari ulama satu-satunya di dunia yang antum bawa ini? Ana takut kalau ana bicara panjang lebar, ilmu antum enggak sampai ke situ jadi fitnah. Udahlah, cukup sampai di sini aja. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan kita untuk belajar dan belajar, belajar dan belajar, belajar dan belajar. Yang kita butuhkan adalah ilmu, bukan nukulat, bukan kata orang dan kata orang. Sallallahu wasallam wa baraka wa anna ma'ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.